আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আমারানা বিযিক্রিহি ফাকালা ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিম আলাল হাবিবিল মুস্তাফা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। اللهم افتح لنا ابواب رحمتك واهدنا الى سبيلك وادخلنا في زمره الصالحين امين يا رب العالمين. Pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali bertemu lewat udara dalam rangka kajian tafsir Sya'rawi Surah Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh karena itu, ingatlah kepada aku. Ingatlah kepada Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Pendengar yang berbahagia, setiap nikmat dan fadilah yang diberikan Allah kepada kita harus disyukuri. Jangan sesekali kita lupakan. Hiduplah dengan selalu banyak menyebut nama Allah yang telah memberi nikmat. Berzikir dan bersyukurlah agar ditambah nikmat yang ada, lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda husnil dhanni 'abdi bi." Saya menurut prasangka baik hambaku kepadaku. "Wa ana ma'ahu idza dzakarani." Dan saya akan bersamanya ketika dia menyebutku. "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jika dia sebut namaku pada dirinya, maka aku akan ingat namanya pada diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika ia sebut namaku di hadapan sekelompok orang banyak, maka akan aku sebut namanya pada sekelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin. Jika ia mendekatiku dengan satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku akan mendekatinya dengan satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Jika ia mendekatiku satu hasta, aku akan mendekatinya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika ia datang kepadaku berjalan kaki atau berlari kecil, aku akan jika ia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Pendengar rahimakumullah, dari satu ayat 152 dan hadis Bukhari Muslim ini, kita dapat kesimpulan bahwasanya alangkah tenang dan lapangnya jiwa dengan berzikir kepada Allah. Ternyata Allah itu sangat terbuka dan sangat melapangkan dirinya untuk orang-orang mengingatnya kapan saja dan di mana saja, 24 jam. Maka pada ayat 152 ini Allah mengangkat topik fazkuruni. Antara zikir dan syukur adalah dua kata kerja yang berdekatan dan tidak bisa dipisahkan. Orang yang berzikir kepada Allah, ini adalah manifestasi dari rasa terima kasihnya. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia senang dan senantiasa mengingat-ingat pemberi nikmat yang telah memberinya segala sesuatu yang diperlukannya. Wala takfurun, jangan kufur, jangan ingkari nikmat itu. Karena apa? Jikalau kita ingkari, kita kafir, kita tidak ingat kepada Allah, maka menurut pengarang Risalatul Mustarsyidin Abul Hasib Al-Muhasibi mengatakan, itu sudah cukup beralasan, sudah cukup alasan bagi Allah untuk mencabut nikmatnya ketika seseorang kufur kepadanya. Inilah pengantar ayat ini dari saya. Kita kembali berdialog dengan dua ustaz, Zainal dan Ustaz Ardi, kepada Beliau kami persilahkan. Iya, jadi dalam ayat ini sangat menarik. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam ayat lain juga ada senada, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, kutambah, wa la in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Syukur di sini bagaimana? Nah, kita menemukan orang harus bersyukur bukan berarti akan menambah kerajaan Allah. Dan ketika orang kufur, kufur nikmat, bukan mengurangi kerajaan Allah. Allah al-ghaniyu, maha kaya. Dan kekayaan Allah itu absolut mutlak, tidak akan terkurangi sedikit pun. Jadi menariknya, seseorang bersyukur itu menyebabkan hilangnya rasa sombong dalam diri. Dan tidak tertipu dengan kekuatan dirinya sendiri. Karena banyak orang yang tidak tahu bersyukur, tetapi tahu mengeluh. Kalau gak ada duit, mengeluh. Ada duit, diam-diam saja. Nah, ini musibah ini. Seharusnya ada duit, ya bagi-bagi gitu kan. Kalau gak ada duit, ya ceritakan juga. Mungkin mana tahu bisa dibagi gitu. Nah, inilah enaknya konsep dari syukur tadi. La in syakartum la azidannakum. Toh kalau misalnya seseorang bersyukur, membagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ada nikmat disebutkan, bukan berarti disebutkan gitu saja. Aku dapat duit, enak kali ke Kentucky misalnya kan. Terus enggak diajak kawannya, cuman cerita saja katanya. Ah, itu namanya masuk cerita di sini dalam arti yang luas. Kalau misalnya ilmu sampaikan, kayak kita pagi ini mungkin berbagi nikmat dalam bentuk ilmu yang indah ini, ajaran Allah yang suci ini, kita bagi nikmat dalam bentuk lisan. Ada juga memang pembagian nikmat dalam bentuk pemberian tasyakuran. Maka dalam Islam itu banyak sekali tasyakuran. Ada 6 bentuk tasyakuran. Anak lahir ditasyakurin dengan bentuk akikah. Menikah. Menikah ditasyakurin dalam bentuk walimah. Ada 4 lagi yang saya enggak hafal gitu. Tapi itu ada 6 bentuk tasyakuran yang bentuknya makan-makan. Supaya apa? Supaya dengki antar tetangga itu berkurang. Karena ada hadis mengatakan kullu zi ni'matin mahsud. Setiap nikmat ada yang dengki. Jadi dengan tasyakur tadi mengurangi rasa dengki. Maka ada hadis Nabi juga mengatakan iza tabakhta marakatan faksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau masak tercium bau oleh tetangga, banyakkan kuahnya. Bagi-bagi tetangga. Kenapa? Enak kali masak tetangga ini. Aku kelaparan. Ish, parahnya tetangga itu. Sirik timbul, dengki timbul. Tapi dengan tasyakuran saling membagi, tetangga pun jadi akrab dengan kita. Ketika terjadi pencurian, jangan ku ambil, itu milik harta tetanggaku. Dia pun akan membela. La azidannakum, bertambah dalam segi hubungan saudara itu juga merupakan nikmat. Tetangga yang baik adalah nikmat. Tetapi kalau kamu kufur, la in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih. Itu bukan saja di dunia, bukan saja di akhirat. Di dunia pun kita menemukan pedihnya tidak mensyukuri nikmat. Kau sudah kukasih gak bersyukur. Walaupun itu tidak layak untuk diucapkan, tetapi itu sangat logik untuk direnungi. Kenapa? Karena manusia saja punya perasaan kalau sudah diberi untuk bersyukur. Maka Allah mengatakan ketika seseorang tidak mensyukurinya, azabila syadid, di akhirat dan di dunia. Maka ketika seseorang memakan satu piring untuk porsi 5 orang, sangkingkan congoknya gak mau berbagi, sakit perut dia Pak Ustadz ya. Iya. Muntah-muntah masuk rumah sakit. Dan kolesterol tinggi, semua penyakit pun menurun. Karena apa? Enggak berbagi. Jadi tidak saja di akhirat, di dunia pun akan merasakan orang yang tidak pandai bersyukur ini. Itu tambahan dari saya. Iya Ustadz. Jadi memang menarik apa yang dikatakan Ustadz Jainal tadi. Masalah zikir dan syukur ini adalah satu kesatuan pada hakikatnya. Artinya ketika kita mengingat orang yang telah memberikan kita nikmat, maka kita akan bersyukur, begitu. Dan lawan daripada syukur di sini adalah kufur, kufur nikmat itu sendiri, mengkufurkan nikmat itu. Nah, saya ingin menjelaskan tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal, bahwa apa yang kita lakukan dari zikir, ibadah itu sendiri adalah zikir, salat, bacaan Al-Quran, pada hakikatnya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis itu adalah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin ma nafa'a fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa min mulki syai'a. Innama a'malukum wa fiha ilaikum wa man wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada syarran fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya manusia yang pertama sampai yang akhir, seluruh manusia dan jin bertakwa kepadaku, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Begitu juga wahai hamba-hambaku, jika manusia yang pertama, yang terakhir, di seluruh manusia dan jin kufur, ingkar, fujur terhadap aku, itu juga tidak akan mengurangi kerajaanku walau sedikit pun. Apa nih yang kalian lakukan dari perbuatan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dan apabila ia mendapatkan kejelekan, yaitu neraka, maka janganlah ia menyesali kecuali dirinya sendiri. Jadi zikir yang kita lakukan, apakah yang kita kenal sekarang ini ada zikir akbar, zikir bersama, itu bukanlah untuk kepentingan Allah. Karena saya pernah mendengar, bisa kita katakan dari orang awam, seakan-akan dengan berzikir, yang Allahnya tadi mau marah, akhirnya gak jadi marah begitu. Gak jadi turun bala. Iya, tidak jadi turun bala. Padahal ini suatu pemahaman yang kalau kita lihat kepada penjelasan Syekh Mutawalli Syarawi, itu sangat keliru. Pada hakikatnya lah ketika kita berzikir kepada Allah, faedahnya, fungsinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Iya. Karena ketika Allah ingin melakukan sesuatu, itu semuanya atas segala perhitungan yang sangat mendasar. Jadi mungkin ini tambahan dari saya. Iya, ada dua tadi dari Pak Zainal dan Ustadz Ardiansa telah menambah berbagai khazanah keilmuan bagi kita, khususnya pendengar yang berbahagia, bahwasanya betapa hebatnya fungsi zikir ini dalam kehidupan manusia. Maka ada satu ungkapan yang sangat menarik, mari kita tenangkan hati dan jiwa yang kering kerontang dengan membasuhnya dengan berzikir kepada Allah, mengikhlaskan jiwa. Maka kata-kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ini adalah semua pengembalian. Pengembalian apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi zatnya, yang menjadi hak pada zatnya yang mulia. Kita ini tidak ada kecuali hamba yang lemah, yang tidak ada apa-apanya, tidak punya segala sesuatu yang bisa kita banggakan. Sampai ilmu kita pun tidak perlu kita banggakan, dan memang tidak pada tempatnya kita membanggakannya. Karena apa? Ya, itu adalah milik Allah, dan hanya Allah lah yang memberikannya kepada orang-orang yang dimauinya. Pendengar yang berbahagia, maka di era modern yang kita melihat banyak sekali persoalan-persoalan umat yang terjadi dan muncul ke permukaan, ya, tindak kriminalitas, tawuran antar kampung, antar desa, pembumi hangusan sebuah kota kabupaten akibat pilkada baru-baru ini. Ini adalah merupakan bentuk dari jauhnya umat ini. Mudah sekali umat ini melupakan Allah. Ya. Ketika dia marah, maka yang didahulukannya adalah ego dan keinginan untuk membalas dan meletakkan atau memberikan kepada manusia rasa amarahnya dan kekuatannya. Padahal semuanya itu adalah tidak ada di hadapan Allah. Yang punya kekuatan adalah Allah. Allah tidak mencintai, tidak menyukai kekufuran kepada hambanya. Allah tidak menyukai kejahatan terjadi di tengah-tengah hambanya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tuhan sangat sayang sangat senang kalau manusia ini berbuat baik, toleransi, dan berpikir objektif dan tidak terburu nafsu. Kita lihatlah ketika seorang super taksi harus dibunuh oleh perampok gara-gara uang 150 ribu di sakunya. Taksinya pun tidak diambil. Kenapa? Kalau diambil tentunya hukumnya lebih berat lagi. Nah, kenapa mereka lakukan ini? Padahal 150 ribunya di kantong tukang taksi tadi, supirnya ini. Karena mereka tidak mengingat bahwasanya nyawa manusia itu lebih besar, lebih mahal daripada harta, walaupun sedunia ini. Nah, jadi dalam hal ini perlu ada nilai-nilai Islam yang harus dikembalikan kepada porsi semula. Ajaklah manusia kembali kepada masjid. Mari saudara-saudara kita kembali kepada Allah. Agar apa? Agar hidup ini tenang, agar hidup ini bisa kembali lempang dan lurus. Bukan karena kita ingin agar calon yang kita idam-idamkan, kita elu-elukan itu kebetulan kalah, lantas kita anarkis. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya, kalau kantor bupati kita yang hancur, kapan kita akan membangunnya? Ya kita ya. Sendiri yang membangunnya. Kapan itu bisa terwujud? Kumpul duit lagi, yaitu tinggikan pajak lagi. Dan semuanya akan menjadi rugi dan rugi. Betul. Dan satu lagi, umat Islam jadi tercoreng namanya. Ketika dunia barat atau dunia internasional melihat tayangan tersebut, memang luar biasa Indonesia ini. Barbar sekali. Gara-gara pilkada mungkin belum tentu kekalahan dan kemenangannya, sudah tiga instansi rumah rakyat hancur babak belur. Manusia pun tidak tenang hidup. Sehingga harus diberlakukan jam malam. Atau bahkan kadang-kadang darurat sipil misalnya. Ini adalah merupakan suatu gambaran betapa manusia ini jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya itulah kesimpulan kita, betapa di dalam era modern ini perlu kita tenangkan jiwa, hati dengan berzikir kepada Allah. Serahkanlah kepada Allah agar hati ini menjadi tenang. Kalau kita menjadi hamba Allah, maka dunia ini akan ditundukkan Allah kepada kita. Tetapi kita kalau sebaliknya kita menjadi hamba dunia, Allah tidak akan tundukkan dunia dan kita yang akan menjadi hamba dunia. Maka yang pertama lah yang kita pilih. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Washkuruli. Wala takfurun. Jangan kufur. Sehingga kamu akan kutambah nikmat dan nikmat yang lebih banyak lagi. Demikian kami dari tim Safir Al-Azhar. Terima kasih atas husni istima'ikum wa mutaba'atikum ma'ana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Faya fazal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.